Malam ini kita akan membahas kembali kelanjutan dari kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid fil Fiqhi ala Madhhabil Imam Ahmad Ibn Hanbal lil Alamah Al-Faqih Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ba'li Al-Hanbali rahimahullah taala. Insyaallah kajian kita akan mengambil manfaat kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Andi Octavian Latif, hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kita masih menunggu beliau untuk bergabung. Dan insyaAllah malam ini kita masuk ke bab yang baru, yakni kita dua pekan yang lalu sudah menyelesaikan Kitabul Janais. Malam ini insyaAllah kita akan memasuki Kitabul Zakah. Alhamdulillah Ustaz Andi sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum Ustaz? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru-baru ini ada wisudaan ITB Ustaz ya? Saya tidak mengikuti. Tapi Ustaz, kami sudah membuka kajian kita, tafadhol Ustaz untuk memberikan faedah kepada kami Ustaz. Pada Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita insyaAllah akan memulai kembali pembahasan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu ta'ala, di mana pada pembahasan kita kali ini kita telah sampai pada ya Kitabuz Zakah, pembahasan tentang Kitabuz Zakah, yaitu rukun Islam ya setelah salat. Maka setelah kita sebelumnya membahas tentang kitab taharah, kemudian kitab shalah, ya, jadi intinya adalah tentang salat sebagai rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Kemudian para ulama membahas taharah sebelum salat karena taharah adalah salah satu dari syarat-syarat sahnya salat. Kemudian disusul dengan pembahasan kitabul janaiz, ya, karena terkait dengan sholat jenazah, ya. Dan para ulama kemudian menyempurnakan pembahasan tentang sholat jenazah, menyempurnakannya dengan pembahasan tentang pengurusan jenazah itu sendiri, ya. Jadi itulah mengapa kemudian setelah kitabul sholat dibahas kitabul janais. Kemudian setelah itu baru masuk kitabul zakah, ya. Pembahasan atau bab, kitab di sini bermakna bab, bab tentang zakat sebagai rukun Islam yang ketiga ya setelah sholat. Maka di sini penulis berkata kitabuz zakah syurut wujubiha khamsatu asya. Tayyib. Penulis membahas syarat wajibnya zakat. Akan tapi sebelum ke sana ya, mari kita bahas tentang zakat itu sendiri terlebih dahulu. Jadi zakat itu ya maknanya secara bahasa, kata zakat dalam bahasa Arab maknanya itu adalah an-nama, ya an-nama, yakni az-ziyadah, yakni tambahan. Yakni ketika sesuatu itu bertambah, maka itu yang dipahami oleh orang Arab ketika mereka mendengarkan kata zakat. Ya, sebelum Islam datang, ya, ketika sebelum Islam datang, maka kata zakat itu maknanya adalah ya tambahan, sesuatu yang bertambah. Sama seperti lafaz salat. Ya, sebelum Islam datang, yakni sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa syariat yang diturunkan kepada beliau, maka kata solat dalam bahasa Arab itu bermakna doa. Ya, jadi seluruh macam doa itu disebut solat. Akan tapi kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka kata solat itu menjadi identik dengan ibadah solat yang kita pahami bersama. Walaupun Walaupun terkadang dalam beberapa konteks, kata solat tetap maknanya doa. Sallallahu alaihi wasallam. Solawat. Solawat jamak. Solat. Solawat Nabi. Solawat Nabi. Ya, solawat itu jamak dari solat. Nah, ini diantara makna atau diantara yakni perkataan atau kata solat yang tetap bermakna seperti awalnya, secara bahasanya. Yakni maknanya doa. Karena ketika kita bersolawat, maka kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memuji dan memberikan nikmat dan karunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka di sini kita lihat itu makna bahasa dari kata zakat. Adapun makna syar'inya, maka yang dimaksud zakat itu adalah hakun wajibun, ya, fi malin makhsus li ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus. Zakat itu adalah sebuah hak yang wajib pada suatu harta yang tertentu, jadi harta tertentu, tidak pada semua harta, ya, tidak semua harta itu wajib dizakati. Jadi hukumnya wajib, hakun wajibun, hukumnya wajib, ya, fi malin, pada harta, jadi tidak pada selainnya, ya. Kemudian, ya, fi malin makhsus, yakni tidak semua harta pun tidak semua harta, begitu ya. Jadi zakat itu tidak wajib bagi waktu atau tenaga, itu bukan harta. Tetapi zakat itu, atau bagi ilmu begitu ya, ilmu itu bukan harta. Jadi tidak ada pembahasan zakat. Kecuali kalau kita membahas, ya, ya bukan pembahasan bab ini akan, tapi ada istilahnya zakat ilmu. Yakni sedekah, ya, yakni mengajarkannya. Itu namanya, kita bisa istilahkan demikian. Tapi kalau dalam konteks ini, maka zakat itu pasti harus pada berupa harta. Hanya wajib pada harta. Dan harta fi malin makhsus, yakni tidak semua harta, ya, tidak semua harta. Jadi nanti akan kita bahas harta apa saja yang wajib dizakati, ya, rumah apakah wajib dizakati, mobil apakah wajib dizakati dan seterusnya. Li ta'ifatin makhsus, ya, zakat ini wajib hanya bagi orang tertentu saja, ya, hanya bagi orang tertentu saja. Tidak pada semua orang yang memiliki harta. Hanya pada orang-orang tertentu saja yang dia memiliki harta. Ini terkait dengan nisab dan haul. Ya. Hanya orang yang hartanya sudah mencapai nisab, nah, baru zakat wajib baginya. Dan itu ya setelah ya terpenuhnya haul. Nanti akan kita bahas insya Allah sebentar lagi ya. Jadi tidak semua orang yang memiliki harta. Intinya begitu. Tidak semua orang yang memiliki harta wajib membayarkan zakat. Fi waqtin makhsus, pada waktu tertentu. Ya, pada waktu tertentu berwajib. Sebelum itu maka tidak wajib. Ini yang kita sebut haul tadi. Taib. Jadi ini definisi zakat secara syariat, ya, secara fikih. Adapun hukum dari zakat, maka hukumnya wajib. Ya, wajib berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tegakkanlah salat dan bayarkanlah zakat. Maka ini adalah perintah, ya. Sebagaimana perintah salat itu wajib, maka perintah zakat itu juga wajib. Maka di sini kita lihat hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, demikian pula berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Mu'adz untuk mengajarkan mereka, ya, yakni ahli kitab di Yaman, untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yani mengajarkan tauhid kepada mereka terlebih dahulu. Setelah mereka bertauhid, setelah mereka mengucapkan syahadat, kemudian ya, mereka paham apa itu tauhid. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat tersebut, tapi juga harus paham apa maknanya, kandungannya, dan konsekuensinya, begitu ya. Nah, setelah mereka bertauhid, kemudian yakni masuk Islam, mengucapkan syahadat, kemudian ya Nabi Muhammad SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan mereka untuk menegakkan sholat. Setelah itu, setelah mereka sholat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan Mu'adz untuk mengajarkan kepada mereka untuk membayarkan zakat. Ya, maka di sini ini adalah dalil bahwa zakat itu wajib. Ya, zakat itu wajib. Kemudian dalil wajibnya zakat juga selain Al-Quran dan As-Sunnah juga ijma', ijma' para ulama, bahkan ijma' para sahabat dari sejak zaman sahabat ya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah memiliki ijma' bahwa zakat itu yakni wajib ya. Tentunya dalil lain ya dari As-Sunnah, dalil lain dari hadis selain hadis Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yaman tadi, tentunya dalil lain ya, dalil yang kita tahu semua yakni insyaallah yaitu hadis Jibril ya, ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan apa itu Islam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah tu'tiyaz zakah wa tu'tiyaz zakah. Jadi definisi Islam itu adalah membayarkan, yakni salah satunya adalah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membayarkan zakat. Pada hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam ya, lima rukun Islam. Itulah mengapa, itulah karena adanya hadis tersebut, itulah mengapa lima poin tadi disebut rukun Islam oleh para ulama ya. Baik. Jadi membayarkan zakat itu dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu dari yang lima ketika ditanyakan oleh seseorang ya, yang itu merupakan malaikat Jibril alaihissalam gitu ya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang Islam, beliau menjawab dengan lima poin, salah satunya adalah membayarkan zakat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, bunyal Islam ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun di atas lima hal. Salah satunya nanti disebutkan ya, bayar zakat. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Ya. Salah satunya adalah membayarkan zakat. Sama, pada hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Islam itu dibangun di atas lima. Inilah yang kemudian disebut oleh para ulama rukun Islam. Itulah dalil rukun Islam. Ya, jadi kalau kita pengen tahu dari mana lima poin ini, dari dalil-dalil tersebut. Taib. Nah sekarang kalau kita sudah paham bahwa zakat itu wajib, tentunya dengan yakni tidak wajib bagi semua orang, nanti akan dibahas ya, tapi hukum dasarnya adalah wajib bagi orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Maka bagaimana kalau orang meninggalkan tidak membayar zakat? Maka tentunya dalam masalah ini ya, meninggalkan tidak membayar zakat ini ya, kita tanyakan terlebih dahulu, kita perinci. Dia tidak membayarkan zakat karena apa? Apa motivasinya? Ya, ini adalah yakni karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita membahas sesuatu, maka harus ya terperinci. Maka harus terperinci. Tidak boleh kemudian menerapkan hukum kepada seluruh orang tanpa basa-basi ya, tanpa perincian dan seterusnya. Ini tidak boleh. Oleh karena itu ya, konsekuensinya adalah kalau kita belajar, maka kita harus berhati-hati. Ya, kita harus benar-benar memperhatikan apakah ada yakni hal yang harus diperinci di situ atau tidak. Baik. Jadi tidak boleh kita mengambil hukum ya menyamakan semua orang pada satu hukum. Ya, kalau memang itu butuh perincian, maka kita harus berhati-hati, harus memperinci. Baik. Jadi di sini meninggalkan zakat, yang tidak membayarkan zakat, kalau alasannya adalah karena mengingkari wajibnya zakat tersebut, mengingkari kewajiban zakat, yakni dia tidak percaya bahwa dalam Islam itu zakat itu wajib. Maka ini para ulama menjelaskan bahwa orang yang meyakininya itu ya telah terjatuh kepada pembatal keislaman, ya berbahaya, telah terjatuh pada pembatal keislaman. Bahkan ya ketika orang tersebut, bahkan walaupun dia membayarkan zakat, akan tapi dia meyakini bahwa zakat itu tidak wajib, cuma dia bayar tapi tidak wajib begitu ya. Kemudian walaupun sudah dijelaskan ini dalilnya, ini sudah ada Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, tetap tidak mau, maka ini berbahaya. Ini adalah salah satu pembatal keislaman. Dan kita katakan tadi disebutkan apa, meyakini bahwa zakat itu tidak wajib dalam Islam. Jadi ini terkait dengan keyakinan. Ini adalah yakni kekufuran yang ada di dalam hati. Jadi makanya tadi kita sebutkan ketika seseorang itu walaupun dia mengerjakan membayarkan zakat, walaupun dia membayarkan zakat, akan tapi hatinya ya tidak meyakini bahwa zakat itu wajib dalam Islam. Padahal sudah dijelaskan, ilmu sudah sampai, dalil sudah sampai. Ya, pembahasan dan penjelasan sudah dikemukakan, sudah disampaikan kepada dia. Akan tapi itu mental semua misalkan, ini berbahaya. Ini adalah ya perbuatan yang merupakan pembatal keislaman. Taib. Bahkan ya apalagi kalau misalkan orang tersebut tidak bayar zakat gitu ya. Kemudian yakni sembari meyakini bahwa dia bahwa zakat itu tidak ada dalam Islam. Zakat itu tidak ada kewajibannya dalam Islam. Ini tidak wajib. Ini ya merupakan pembatal keislaman. Makanya para ulama mengatakan seseorang itu bisa jadi melakukan pembatal keislaman ya ketika dia sambil duduk-duduk ngopi-ngopi di rumahnya kemudian dia meyakini bahwa misalkan tadi zakat itu tidak ada kewajibannya dalam Islam. Ini saja sudah merupakan pembatal keislaman. Jadi yang membatalkan keislaman seorang itu enggak cuma ketika orang itu pindah agama gitu ya. Ini poin yang penting sekali, ini poin yang mendasar sekali yang harus kita pahami. Seorang itu murtad bukan hanya ketika dia itu pindah agama, akan tapi ketika dia melakukan pembatal keislaman. Ah, kemudian poin tentang pembatal keislaman ini apa saja? Nah, inilah yang kemudian akan dibahas nanti di bidang akidah ya, poin-poin pembatal keislaman. Baik, itu poin pertama. Orang yang meninggalkan membayar zakat karena mengingkari wajibnya zakat dalam Islam. Apa hukumnya? Kekufuran. Ini adalah perbuatan kekufuran. Kemudian perincian yang kedua, orang yang tidak membayar zakat karena bakhil, karena pelit ya. Maka para ulama ya menyebutkan ini tidak membatalkan keislaman. Ya, ini maksiat tentunya. Ini adalah keharaman. Nah, akan tapi tidak sampai membatalkan keislaman. Taib, sekarang pertanyaannya, mengapa kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ya memerangi orang-orang yang tidak membayarkan zakat? Pada zaman ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Ya. Maka di sini kita lihat ya terkait perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perlu yang harus dipahami pertama kali adalah yang diperangi oleh Abu Bakar itu tidak cuma orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Yang diperangi oleh Abu Bakar itu ya secara umum ada tiga kategori ya. Secara umum nah bisa dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah orang yang murtad. Memang ini masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, kemudian setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang ini kemudian murtad. Kembali lagi ke kesyirikan, kembali lagi menyembah berhala. Ya, ini murtad. Balik lagi gitu. Salah satu jenis murtad tadi kita sebutkan ya. Ya ini jelas-jelas pindah agama. Ya ini jelas-jelas kembali ke kesyirikan, jelas-jelas menyembah berhala lagi. Jelas-jelas menyembah Allah Ta'ala Uzza wa Manat lagi. Ini diperangi. Kenapa? Kufur. Ya, kekufuran, murtad diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat pada zaman itu ijma semuanya. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Ketika yang diperangi adalah mereka-mereka tersebut. Kemudian kategori yang kedua adalah orang yang mengikuti Musailimah, nabi palsu. Orang yang mengikuti Musailimah. Itu nama yang benar dari orang ini. Musailimah. Bukan Musailamah. Musailimah. Karena ini tasghir. Ya, ini tasghir. Jadi wazannya adalah, polanya adalah Musailimah, Mufailah, Musailimah. Maka di sini kita lihat, yakni orang-orang yang mengikuti dia, yakni Ahlul Yamamah, orang-orang Yamamah. Maka mereka mengikuti ya Musailimah, mengaku, meyakini bahwa Musailimah ini adalah Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW. Ini juga adalah pembatal keislaman. Maka mereka murtad juga dengan keyakinan mereka ini. Sehingga itu diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat semuanya ijma' dalam masalah ini. Orang-orang seperti ini kufur dan orang-orang seperti ini wajib diperangi. Kemudian kategori ketiga adalah orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Nah, kalau tidak mau membayarkan zakat ini nanti diperinci lagi. Seperti tadi, tidak mau bayar zakat karena mengingkari wajibnya zakat dalam Islam, ini kufur, ijma' para ulama. Kemudian para sahabat tidak ada yang berbeda pendapat terkait masalah orang yang mengingkari wajibnya zakat ini, ya semuanya sepakat bahwa mereka kafir, yakni dan semuanya sepakat bahwa mereka diperangi. Akan tapi, ya, orang yang tidak bayar zakat karena alasan bakhil atau pelit begitu ya. Kemudian karena pelitnya mereka tersebut, mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khudz min amwalihim shadaqah, ya, khudz min amwalihim shadaqah, ambillah dari harta mereka itu ya shadaqah yakni zakat, maka kemudian orang-orang ini mengatakan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, ya, kemudian dengan zakat itu, ya, kamu tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut, wa shalli alaihim, dan ya berdoalah untuk mereka. Ini kata salat wa shalli alaihim yang bermakna doa. Maka di sini kita lihat ayat ini, kata mereka yang tidak mau bayar zakat gitu ya karena pelit begitu kan, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, ini wajib. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sehingga yakni tidak yakni zakat itu cuma diwajib dibayarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, maka tidak wajib lagi. Nah, mereka na'am, yakni tetap mengatakan wajib, yakni tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Berdasarkan ayat tadi, khudz min amwalihim, katakan yakni ambillah, khudz min amwalihim. Ambillah di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudz, tidak pakai jamak, khudzu min amwalihim, khudzu. Tapi khudz, yakni perintah kepada satu orang saja, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syubhat mereka. Ini syubhat mereka. Mereka tidak menyadari sebuah kaidah. Ya, diperintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam itu otomatis perintah Allah kepada seluruh umat nabinya sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau ada pengecualian. Ini kaidah yang penting yang bisa menyelamatkan apakah antum akan diperangi Abu Bakar atau tidak. Ya? Hah? Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu otomatis menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang dikecualikan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam dengan perintah yang wajib. Wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam tiap malam. Tapi perintah ini kemudian dikecualikan. Yani umat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diwajibkan untuk melakukan salat malam. Baik. Maka ini diantara kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian kalau masalah zakat ini, maka kita katakan ya kalau masalah zakat maka tidak ada dalil yang mengecualikan, maka ini hukum asal. Dan selain juga dalil-dalil lain, tidak hanya antum tidak boleh hanya mengambil dari satu dalil, tidak boleh hanya mengambil dari satu ayat ini kemudian menyimpulkan hukum, tidak boleh, harus melihat dalil-dalil lain. Jadi ini contoh di antara contoh ya bahwa merupakan penyebab kesesatan dan penyimpangan dan kesalahan ketika mengambil dari sebagian dalil saja. Cuma berlandaskan pada dalil ini. Khudz min amwalihim shadaqah. Baik. Kalau antum perhatikan kaidah mereka, tampak benar, betul tidak? Tampak benar. Khudz min amwalihim. Khudz ini perintah kepada satu orang. Karena kalau kepada jamak, khudzu. Perintah kepada satu orang. Ambillah. Engkau, wahai satu orang ini. Ambillah dari harta mereka zakat. Maka siapakah satu orang tersebut? Tentunya jelas itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian mereka menyimpulkan apa yang mereka simpulkan tadi. Yaitu apa? Zakat itu baru kami mau bayarkan kalau kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, sudah tiada. Maka kemudian tidak wajib bagi kami untuk memberikan atau menyerahkan zakat kepada orang-orang selain beliau. Itu syubhat mereka. Ya. Baik. Sekarang jawabannya tentunya lihat dalil-dalil yang lain. Gak cuma ayat ini. Ya, ini bahayanya, ini contoh. Ya, sebuah pendalilan terhadap pendapat yang menyimpang atau kesalahan, ya, itu pendalilannya bisa jadi tampak benar. Pendalilannya bisa jadi tampak benar. Akan tapi itu akan kita sadari kesalahannya atau bahkan kebatilannya ketika kita melihat dalil-dalil yang lain. Baik. Maka kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak membayar zakat karena bakhil, pertanyaannya sekarang, mengapa beliau memerangi? Mengapa beliau memerangi? Apakah karena mereka kafir atau tidak? Apakah karena orang yang tidak bayar zakat karena bakhil ini kekufuran atau tidak? Ini pembatal keislaman atau tidak? Begitu ya. Kalau orang tidak bayar zakat karena mengingkari wajibnya zakat, tadi telah kita sebutkan. Ini jelas, ini merupakan kekufuran. Ini merupakan pembatal keislaman. Para ulama, bahkan para sahabat, ijma' dalam masalah ini. Nah sekarang, kalau misalkan orang yang tidak bayar zakat tersebut tidak mau melakukannya karena bakhil, apakah ini adalah kekufuran atau tidak? Ya, ini para ulama menjelaskan ini bukanlah kekufuran. Ya, ini bukanlah kekufuran. Akan tapi wajib diperangi. Akan tapi wajib diperangi. Itulah mengapa Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Baik, poin penting di sini adalah awalnya para sahabat itu tidak sepakat dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Misalkan Umar radhiyallahu anhu. Umar tidak sepakat dengan ya keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang ini. Sebagian atau bahkan hampir bisa kita katakan mungkin ya banyak begitu ya, kalau kita tidak mau katakan sebagian besar. Banyak para sahabat yang awalnya tidak setuju dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yakni mereka mengatakan bahwa orang-orang ini yang tidak mau bayar zakat karena bakhil, mereka masih muslim, mereka masih sholat. Mengapa diperangi? Akan tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian setelah beliau menjelaskan pendapat beliau, ya mendiskusikan hal ini kepada para sahabat yang lain, terutama kepada Umar radhiyallahu anhu, maka kemudian seluruh sahabat sepakat dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang ya wajibnya mereka untuk diperangi. Tentang wajibnya mereka untuk diperangi. Misalkan dalam masalah ini ya perkataan Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Kaifa yuqatilun nas? Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya faman qalaha faqad asama minni malahu dima'ahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa isabuhu 'ala Allah." Ya, bagaimana engkau bisa merangi orang-orang padahal yakni bagaimana kau bisa merangi mereka? Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, mereka zahirnya adalah tetap mengucapkan la ilaha illallah. Dan bahkan mereka tetap sholat. Yang tidak mereka lakukan adalah bayar zakat. Nabi Muhammad SAW kemudian, yakni dalam hadis tersebut, beliau bersabda, lanjutannya, pemangkolah, barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid tadi, maka dia telah menjaga ya hartanya dan jiwanya dariku. Ya, ini tidak boleh ditumpahkan begitu saja. Haram untuk ditumpahkan. Ya, haram untuk diambil hartanya secara zalim. Illa bihaqqihi. Kecuali kalau memang itu haknya. Kecuali kalau memang wajib untuk diambil harta dari orang ini. Ya, dia merampas harta orang lain secara zalim. Nah, wajib kita ambil balik harta yang zalim. Dia kemudian punya utang dan seterusnya. Maka ulil amri bisa ya mengintervensi untuk kemudian orang ini membayarkan utangnya dan seterusnya. Bahkan walaupun misalkan harus menjual barang milik orang ini yang ya, utang tadi gitu ya. Maka itu wewenang ulil amri. Atau misalkan menumpahkan darah, ya, kalau itu memang di atas hak, maka tidak masalah. Ya, ini ketika kafir harbi. Berarti muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi darahnya itu tidak mengapa untuk ditumpahkan. Misalkan ya hukuman raja, ya hukuman qisas, maka itu memang haknya demikian, memang syariat Islam demikian. Wa hisabuhu 'ala Allah. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka zahirnya ini orang harus dijaga ya darahnya dan hartanya, tidak boleh ditumpahkan begitu saja. Jangan seperti orang-orang teroris. Jangan seperti orang-orang teroris. Mereka ya melanggar hadis ini. Dan ketika mereka melakukan aksi mereka, maka mereka telah mengambil nyawa orang lain secara zalim dan mereka merusak harta orang lain secara zalim. Kalau merusak harta orang lain secara zalim itu sudah merupakan kezaliman ya. Apalagi merusak harta orang banyak secara zalim. Ya, ini fasilitas publik dirusak. itu lebih berbahaya ya, karena bisa membahayakan orang banyak dan merugikan orang banyak. Maka di sini kemudian ini ya pertanyaannya Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar. Dan kita lihat ya, ini kebiasaan para sahabat, kita bisa melihat dari pertanyaannya Umar kepada Abu Bakar. Ketika beliau bertanya, beliau langsung menyebutkan hadis. Beliau berusaha untuk yakni menimbang semua yang dilakukan sahabat dengan dalil. Bagaimana engkau merangi manusia padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda. Begitu ya. Jadi timbangannya adalah dalil. Timbangannya adalah dalil. Bukan timbangannya adalah ucapan syekh, ucapan ulama, ucapan seseorang. Kemudian dalil, kemudian dipelintir sehingga sesuai dengan ucapan tersebut. Ini berarti menjadikan ucapan seseorang sebagai ya timbangan, sebagai standar. Ya, padahal yang harus dijadikan timbangan, yang harus dijadikan standar itu cuma perkataannya Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Baik, maka di sini kita lihat ya, ketika Umar radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka apa jawaban Abu Bakar? Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Fa innaz zakata haqqul mal, karena zakat itu adalah haknya harta. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ih. Azib. Ini azib sekali, yakni determinasi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keilmuan beliau, ya. Kalau antum yakni memahami, ketika kita misalkan punya masalah kontemporer, ya, ketika ada masalah kontemporer, maka ada orang yang tidak paham hukumnya sama sekali, enggak kebayang, ngeblank, enggak tahu apa yang harus diucapkan begitu ya. Ini orang awam. Atau orang tersebut tidak tahu, ragu-ragu atau bingung, harus dia tahu ilmu tapi bingung. Nah, ini penuntut ilmu. Atau seorang mustahid yang ketika kemudian ada masalah kontemporer, dia mengetahui. Ini dalam masalah ini hukumnya begini, ini dalilnya begini, ini perinciannya begini, dan seterusnya. Jadi orang yang berilmu itu akan bisa melangkah dengan mantap. Ya? Orang yang berilmu itu bisa melangkah dengan mantap ketika ada permasalahan kontemporer. Tidak ikutan goyah ketika orang-orang lain itu goyah. Tidak ikutan kekisruhan sosmed ketika sosmed itu kisruh. Tidak ikut galau ketika orang-orang itu galau. Tidak ikut bingung ketika orang-orang itu bingung. Itulah ciri khas orang yang berilmu. Semuanya akan kelihatan ketika terjadi fitan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, akan tapi keilmuan seseorang dan keikhlasan seseorang itu terjadi ketika ada fitan, dan memang pasti kita akan diuji, ya, pasti akan diuji. Toi, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari ya seluruh fitan. Maka di sini kita lihat, ya, saya mana tadi? Perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, determinasi beliau sangat tinggi di sini, ya. Ini menunjukkan keilmuan beliau. Bahkan, ya, yakni ketika para sahabat kemudian bertanya kepada Abu Bakar, contohnya seperti ini, misalkan Umar radhiyallahu anhu mendebat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan debat ini yang dimaksud adalah debat untuk mencari kebenaran, ya, bukan debat menang-menangan. Ketika Umar radhiyallahu anhu ya bertanya kepada Abu Bakar, mengapa antum memerangi manusia padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti ini? Ini berarti ya, dari sini saja kita mendapatkan kesimpulan bagaimana Umar radhiyallahu anhu itu merupakan orang yang berhati-hati dalam masalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak langsung menyalahkan Abu Bakar. Tentunya kita katakan, ya, tentunya ini Abu Bakar yang bicara begitu ya. Umar tentunya hormat kepada Abu Bakar. Tentunya nah, demikian. Itu juga salah satu faktor. Nah, tapi juga ya selain faktor tersebut, kita lihat bagaimana kehati-hatian Umar radhiyallahu anhu. Beliau tidak langsung menyalahkan Abu Bakar. Ya, apalagi kemudian berprinsip, oh yang lain ini banyak kok yang berpendapat kayak saya ini. Pendapat ya salah sendiri ini, apa pendapat yang lain sendiri. Jadi ini salah gitu, langsung menyalahkan. Tidak demikian. Umar radhiyallahu anhu masih menanyakan, mengapa engkau atau bagaimana engkau bisa memerangi manusia? Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda seperti ini. Jenis pertanyaan yang yakni istirsyad, ya, meminta meminta ilmu. Apakah antum punya ilmu tambahan? Adapun ilmu yang ada di ana hadis ini. Apakah antum punya ilmu tambahan? Ini adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yani ketika misalkan ya orang berpendapat berbeda, maka kita harus mengedepankan adab. Kalau kita memang sudah yakin bahwa itu tidak ada ilmu lain misalkan, ya walaupun ini jarang sekali, maka boleh kita langsung katakan antum ini salah dan seterusnya. Tapi kalau misalkan masih ada kemungkinan kita tidak tahu suatu ilmu, apalagi yang mengatakannya ini adalah ya seorang yang bahkan lebih berilmu dari kita, maka tidak boleh kita langsung menghujat dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya. Kita lihat bagaimana ya pertanyaannya Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar di sini. Beliau menanyakan yakni dengan pertanyaan yang bersifat istirsyad, istibyan, yakni talabul idhah, yakni meminta kejelasan, meminta penjelasan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang dijawab oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Karena zakat itu haknya harta, dan demi Allah, kalau mereka itu menahan iqal, menahan iqal itu ya semacam ya sejumlah harta begitu ya. Kalau mereka itu menahan sejumlah harta, yang dengan sejumlah harta itu sesuai dengan kadar seperti itu, biasanya mereka bayar zakat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sekarang mereka enggak mau bayar, laqataltuhum ala man'i, maka sungguh aku akan memerangi mereka karena tidak mau bayar, membayarkan harta yang sekadar, yang kadarnya seperti yang sebesar iqal ini. Ya, maka ini menunjukkan apa, ya ini menunjukkan bahwa yakni ya bagaimana ya bahasanya ya yang tepat ya, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tidak langsung mengatakan kepada Umar ya, kalau misalkan orang yang bayar yakni tidak mau bayar zakat karena bakhil, karena pelit, kalau seandainya mereka itu kafir dan perbuatan ini adalah kekufuran begitu ya, maka jawaban Abu Bakar enggak akan seperti ini. Itu maksudnya ya. Kalau memang mereka itu kufur dengan sekedar tidak mau bayar zakat karena pelit, maka tentu Abu Bakar akan mengatakan ya, demi Allah aku akan memerangi orang yang kafir. Mereka itu kafir ya Umar, begitu ya. Demikian. Jadi dan dari jawaban ini ya kita simpulkan bahwa yakni mereka itu tidak kafir. Tapi wajib diperangi. Wajib diperangi dari mana? Dari sikapnya Abu Bakar. Demi Allah aku akan ya memerangi. Aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Yakni mereka sholat tapi tidak mau zakat. Orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Padahal di Al-Quran selalu atau banyak sekali digandengkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Taib. Maka di sini kita lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau berkata, wallahi law mana'uni iqalan kanu yadunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya laqataltuhum alaman. Sungguh aku akan memerangi atau sungguh demi Allah kalau mereka itu ya tidak mau membayar sejumlah harta yang biasanya mereka jumlah, yang biasanya mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zakat, maka sungguh aku akan memerangi mereka karena mereka tidak mau bayar sejumlah harta tersebut sekarang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu maksudnya. Jadi ini menunjukkan ya Abu Bakar tahu syubhat mereka. Abu Bakar tahu alasan mereka. Ya. Ini mereka, yakni kita bicara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar adalah khalifah. Tahu kondisi ya apa yang terjadi dan apa motivasi mereka. Jadi dari sini kita menyimpulkan ya ulil amri itu harus mengetahui, harus peka, ya harus peka, harus berilmu untuk bisa seperti itu, harus berilmu, harus memiliki ilmu syar'i, harus mempelajari ilmu akidah yang lurus, harus mempelajari ilmu fikih, bahkan belajar fikihnya tidak cuma fikih untuk fikih yang basic untuk dilaksanakan oleh perorangan. Ini kapasitas orang tersebut sudah menjadi ulil amri. Fikihnya lebih-lebih lagi. Ada fikih yang khusus untuk ulil amri. Fikih khusus untuk ulil amri. Ya, fikih yang wajib untuk dilakukan oleh ulil amri. Dan pemahaman fikih yang harus dipahami oleh ulil amri. Tidak wajib bagi selain ulil amri. Lebih berat. Harus belajar ya siyasah syar'iyyah. Harus belajar maqasidus syariah. Harus belajar qawaid fikhiyah. Harus belajar ya usul. Dan seterusnya. Idealnya begini. Idealnya begini. Kalau tidak bisa, harus ada nasihat para ulama. Dan sangat memperhatikan nasihat mereka. Nggak cuma jadi panjangan. Begitu ya. Maka ini kita lihat. Ini seharusnya demikian. Seorang ulil amri harusnya demikian. Nah, semoga yakni kita doakan ulil amri kita di Indonesia semoga diberikan ya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kemudian sesuai dengan ya apa yang dikehendaki dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini kita lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, jawaban beliau ya menunjukkan bahwa tidak kufurnya orang yang tidak bayar zakat karena bakhil. Jawaban beliau juga menunjukkan kepekaan sebagai ulil amri. Kemudian kita lihat apa jawaban Umar setelah melihat Abu Bakar menjawab demikian. Wa fawallahi fawallahi ma huwa illa an ra'aitullah qad syarah sadra Abi Bakar lil qital fa'araftu annahu al-haq. Demi Allah ya tidaklah aku ya yakni sekarang berpikir kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala aku melihat Allah telah membukakan ya hatinya Abu Bakar untuk berperang untuk memerangi mereka fa araftu annahul haq, maka sekarang aku paham, aku sekarang aku sadar bahwa ya Abu Bakar itu atau pendapat ini adalah kebenaran. Pendapat yang disampaikan oleh Abu Bakar di sini adalah kebenaran. Baik, di sini kita lihat dari perkataan Umar radhiyallahu anhu, kita mendapatkan kesimpulan bagaimana ya cepatnya Umar untuk merujuk atau rujuk kepada al-haq ketika beliau mengetahui al-haq tersebut. Beliau punya dalil. Di pendapat sebelumnya, apakah beliau punya dalil? Enak, beliau punya dalil. Akan tapi dalilnya ini ya belum lengkap. Dalilnya ini belum lengkap. Ya. Yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui dalil-dalil yang lain. Mengetahui dalil-dalil yang lain. Dan dalilnya adalah seperti yang disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini membedakan antara sholat dan zakat. Ya, maka ini wajib diperangi oleh ulil amri. Walaupun mereka muslim, nah, walaupun mereka sholat, nah, tapi tidak bayar zakat karena bakhil, diperangi oleh ulil amri. Ya, baik. Maka di sini kita lihat jawaban Umar atau perkataan Umar setelah melihat Abu Bakar mengucapkan demikian, ini menunjukkan seorang mustahid itu harus ya harus segera rujuk kepada pendapat yang dalilnya lebih kuat ketika ilmu tersebut sampai kepadanya. Ya, ketika ilmu tersebut sampai kepadanya. Ya, dan ini menunjukkan juga bahwa punya dalil itu belum tentu pemahaman terhadap dalilnya benar. Atau belum tentu pemahamannya benar. Karena masih ada dalil yang lain yang bisa jadi tidak tahu. Begitu ya. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari ini. Kita cuma bicara satu hadis dari tadi. Ya, Masya Allah sudah mau jam 9. Ini dari sebelumnya ada juga. Ya, tapi mayoritas yang kita bahas cuma pada satu hadis ini. Karena banyak sekali faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita misalkan ya. Yakni dari jawaban Umar atau dari perkataan terakhir dari Umar radhiyallahu anhu ini kita juga mengetahui bahwa yakni setelah Umar, para sahabat kemudian berpindah semua ke pendapatnya Abu Bakar. Setelah itu, ya karena semua sahabat sepakat dengan Abu Bakar, maka semuanya kemudian ijma. Ya, yakni maka setelah itu terbentuklah ijma, terjadilah ijma. Ketika seluruh ya sahabat di zaman itu, dan oleh karena itu seluruh mustahid di zaman itu, semuanya ya sepakat dengan pendapatnya Abu Bakar, semuanya rujuk kepada pendapatnya Abu Bakar. Ya, maka ini menunjukkan bahwa yakni mustahid itu harus yakni segera rujuk kepada al-haq. Ya, segera rujuk kepada al-haq. Dan ini menunjukkan bagaimana kemuliaan dan keutamaan Abu Bakar. Para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar itu yakni jasanya tidak bisa tertandingi. Itu sangat terlihat pada insiden ini, gitu ya, pada peristiwa ini. Ketika Abu Bakar berpendapat dengan ijtihad beliau, orang-orang ini harus diperangi. Tetapi Umar dan sahabat yang lain merasa, ya mereka Muslim, mereka sholat, tidak perlu diperangi. Pendapat yang benar adalah pendapatnya Abu Bakar, ya. Dan ini menunjukkan bahwa, yakni kemuliaan Abu Bakar itu melebihi dari para sahabat yang lain, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Termasuk Umar radhiyallahu anhu. Taib. Maka ini yang mungkin bisa Anda bahas ya. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini karena ini pembahasannya sebenarnya masih banyak ya, akan tapi sepertinya tanggung kalau dibahas sekarang. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin silakan kalau ada pertanyaan karena Anda tidak bisa sampai 9:30 malam ini ya. Nah. Terima kasih Ustaz atas materi penuh faedah yang telah Ustaz sampaikan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Jamaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk memperdalam materi, silakan jamaah juga pertanyaan bisa lewat chat room, dikirimkan ke Ana sebagai moderator, atau bagi jemaah yang ingin interaksi langsung dengan Ustaz bisa klik tombol raise hand. Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk ke chat room. Nah. Pertanyaan dari Ummu Aisyah. Bismillah Ustaz, afwan izin bertanya. Kedua orang tua Ana masing-masing punya penghasilan harta di mana harta tersebut sudah mencapai haul tiap tahunnya. Apakah hanya salah satu dari orang tua Ana yang wajib untuk membayarkan zakat atau masing-masing dari keduanya Ustaz? Barakallahu. Barakallahu. Itu akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Yani mungkin kita terapkan aturan bahwa pertanyaannya hanya terkait dengan tema. Nah. Karena nanti akan dibahas insyaallah. Bagus, nah. Pertanyaan berikutnya dari yang raise hand kepada Rian Marfilianto, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Semoga yang hadir di peserta online ini selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustaz, untuk mengenai zakat, kami kan sebagai petani Ustaz, di petani padi, yang pertama, sistem kami itu dengan para, saya yang pemilik lahan, sistemnya yang pertama itu sewa, tapi dibayarnya dengan padi pada saat panen. Dan yang kedua, sistemnya yaitu bagi hasil. Untuk pupuknya biasanya dari kami, mereka itu biasanya modal tenaga saja. Untuk biaya setiap tahun itu biaya irigasinya itu sekitar 250 ribuan. Yang kami tanyakan adalah bagaimana cara membayarkan zakatnya karena sebentar lagi panen. Insya Allah itu juga akan dibahas nanti insya Allah. Ya, ini. Daripada nanti Anda bahas sekarang, kemudian nanti dibahas lagi insya Allah. Mungkin di pending dulu pertanyaan sampai majelis tersebut tiba insya Allah. Nah. Siap Ustaz. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Omar. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa membekali Ustaz dan tim Itiba mengaji. Amin. Izin bertanya, jika untuk zakat penghasilan per bulan, apakah wajib untuk penghasilan yang didapat tidak mencapai nisab? Ya, nah, pertanyaannya semuanya terlalu terbuka. Kalau tidak ada pertanyaan terkait topik, maka khalas. Silakan bisa diakhiri, Pak. Insyaallah. Yang di zakat penghasilan nanti akan Anda bahas nanti di tempatnya, insyaallah. Saya bisa, sepertinya pertanyaannya ya belum dibahas materinya. Ini pertanyaan berikutnya dari Kang Eka. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya tentang pendapat antara sahabat. Bagaimana jika ada sahabat yang tidak berubah pendapatnya setelah Umar dan sahabat lain berubah pendapatnya? Bagaimana kita menghakimi mereka? Demikian Ustaz. Bermasalahnya adalah tidak ada kasus tersebut. Semua sahabat sesuai dengan pendapat Abu Bakar. Semua sahabat itu kemudian sadar bahwa pendapat Abu Bakar lebih kuat secara dalil. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa ijma' terjadi. Dan itulah yang dibahas, yang disebutkan oleh para ulama. Ijma' terjadi pada saat itu. Itu berarti semua sahabat demikian. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Belum ada lagi pertanyaan yang masuk Ustaz. Ana izin bertanya Ustaz, apakah ini sudah masih masuk ke tema apa akibatnya Ustaz yang bagi kaum muslimin yang melalaikan membayar zakat Ustaz? Nah, ini termasuk dosa besar ya. Ini termasuk dosa besar dan sebagaimana disebutkan tadi, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat karena bakhil ya. Sehingga di sini ini adalah peringatan kepada kita bahwa kalau seseorang itu yakni tidak bayar zakat karena malas atau karena pelit, maka ini menunjukkan ya orang tersebut telah melakukan dosa besar. Naam, bukan kekufuran akan tapi dosa besar ya. Jangan sampai kita ya hanya perhatian pada salah satu dosa akan tapi tidak perhatian dengan dosa yang lain. Orang Indonesia kalau terkait makan babi, maka jelas langsung merasa, oh buruk sekali. Tapi terkait bayar zakat, maka yakni kemudian bermudah-mudahan. Jadi itu adalah dosa besar, wajib bagi kita untuk perhatikan hal ini. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ada pertanyaan masuk lagi Ustaz? Nah. Pertanyaan berikutnya dari Taufikur Rahman Basir di kolom chat. Assalamualaikum. Bismillah, dengan kondisi hari ini di mana pemerintah tidak menarik zakat, apakah zakat bisa diberikan kepada kaum kerabat yang berhak? Demikian Ustaz. Iya, itu kalau misalkan memang merupakan ya mustahik orang yang berhak mendapatkan zakat, maka tidak masalah. Nah, tidak masalah. Jadi langsung diberikan begitu saja ya. Tanpa melalui pemerintah. Nah. Tapi Ustaz, insyaallah khairan atas penjelasannya. Belum ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz. Kita kajian sampai jam berapa? Iya, kalau memang tidak ada pertanyaan yang masuk maka cukup sampai di sini Pak, insyaallah. Tapi Ustaz, sebelum patokannya adalah pertanyaan ya, yang relevan atau tidak. Kalau tidak ada maka khalas. Tapi Ustaz. Ya. Sebelum kajian itu tuh apakah ada kesimpulan atau nasihat yang akan disampaikan tafadhal Ustaz? Nah, pertama adalah kita harus yakni memperhatikan masalah ya zakat dan nanti akan dijelaskan secara terperinci ya. Pentingnya membayar zakat telah kita sebutkan tadi. kemudian tata cara pembayaran zakat itu sendiri dan perinciannya itu insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, wajib bagi kita untuk yakni tidak kemudian loncat, ya, karena kalau loncat nanti maka urutan-urutan materinya akan nanti menjadi bingung gitu ya, terlalu banyak atau semacamnya. Jadi inilah yang disebut dengan belajar secara bertahap. Maka insya Allah nanti akan dibahas seperti terkait zakat penghasilan tadi ya, nanti juga akan dibahas, tapi harus terperinci supaya tidak bingung. Harus sebelum bicara zakat penghasilan harus bicara tentang haul. Sebelum bicara zakat penghasilan harus tahu tentang nisab ya, dan seterusnya, terutama yang haul. Nah, kalau ana harus jawab itu, maka ana harus jelaskan haul. Jadi panjang lagi nanti ya. Sama saja materi pekan atau materi pertemuan berikutnya kita percepat sekarang. Ya, padahal itu ya masih butuh beberapa materi setelahnya. Haul insya Allah dibahas di pertemuan berikutnya. Akan tapi terkait apa namanya, perincian yang terkait ya, ini zakat tentang asman, zakat tentang mata uang begitu ya, atau zakat tentang uang, menghasilkan itu uang gitu ya. Maka itu nanti akan ada beberapa pertemuan setelah. Ya, itulah mengapa anak tidak mau menjawabnya sekarang ya, supaya runtut dan supaya memudahkan. Mudahkan ana untuk menjelaskannya dan mudahkan antum untuk memahaminya. Nah, demikian yang bisa ana sampaikan insyaallah. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk istiqomah menuntut ilmu syar'i ya. Jadi sekali lagi kita tekankan, ilmu syar'i itu mudah kalau kita mempelajarinya secara runtut, mempelajarinya secara istiqomah, tidak bolong-bolong gitu ya, dan tidak terburu-buru. Insyaallah demikian yang bisa anda sampaikan. Nah, terima kasih Ustaz atas ilmu serta nasihatnya yang telah saya sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan menjadi amal jariah bagi Ustaz, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz beserta keluarga. Insyaallah kita ketemu lagi dua pekan depan, lanjutkan pembahasan kita bab zakat ini Ustaz. Nah. Iya. Ustaz, kalau Ustaz mau lift duluan, tafadhol Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, demikianlah kajian kita malam ini. Terima kasih atas kehadiran jemaah sekalian serta pertanyaan yang telah jemaah sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa kita amalkan di keseharian kita. Mohon maaf bagi pertanyaan jemaah yang belum dijawab oleh Ustadz, karena insya Allah nanti akan dibahas di kajian berikutnya. Jemaah sekalian, kami ingin mengingatkan kembali jadwal kajian yang diselenggarakan Itibar Mengaji pekan ini, yaitu pada Kamis malam pukul 20.00, melanjutkan pembahasan kitab Kashfush Syubhat atau menghilangkan kerancuan dalam akidah, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang diisi oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Ambanjari hafizahullah ta'ala. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan kitab ini, oleh karena itu kami mengundang jemaah sekalian untuk hadir di kajian ini. Demikian, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.